الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Pertama yang lalu telah kita ambil hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Syahid dari hadis ini apa? Abu Mujahid. Pertama kali yang didakwahkan yaitu syahadat la ilaha illallah. Baik. Itu syahid dan hadith. Adapun kelengkapan hadith itu pembahasannya pada kitab-kitab yang lain. Baik, kita masuk pada selanjutnya. Walahuma an Sahl ibn Sa'd radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yawma Khaybar la u'tiyanna ar-rayata ghadan رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فبات الناس يدركون غيرتهم أيهم يعطاها فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها فقال أين علي بن أبي طالب فقيل هو يشتكي عينيه فأرسل إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام فأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يدوكون أي خضور. ولهما yang dimaksud adalah Imam Bukhari dan Muslim. Sebagaimana hadis Ibnu Abbas telah meriwayatkan Bukhari dan Muslim, maka hadis yang akan disampaikan ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Sahal bin Sa'ad adalah seorang sahabat dari kalangan Ansar. Bapaknya juga seorang sahabat. Jadi Sa'ad bin Sa'ad radhiyallahu anhuma, karena nama bapaknya siapa? Sa'ad bin Malik bin Khalid al-Ansari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di sini, ketika terjadi perang Khaybar. Perang Khaybar, perang melawan siapa? Orang-orang Yahudi. Karena Khaybar termasuk pusat pemukiman Yahudi saat itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ingin menaklukkan mereka mengatakan la uqiyanna ra'ayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Sungguh aku akan memberikan ar-ra'ayah. Yang dimaksud dengan rayah adalah bendera yang dibuat untuk peperangan sebagai tanda masing-masing pasukan. Ini rayah. Dan termasuk sunnah dalam perang membuat rayah bendera. Dan di sana ada yang namanya liwat. Jadi rayah dan liwat. Sebagian ulama ahlul lughah mengatakan bahwasanya ra'yah dan liwat itu sama saja. Dan dulu Ra'ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan bahwasanya warnanya hitam dan lewatnya berwarna putih. Yang maksud dari lain tersebut adalah sebagai tanda Al-Qur'an. Juga kemudian, sebagaimana yang terjadi pada kebanyakan kaum muslimin di negeri-negeri kita ini, yang menjadikan bendera sebagai lambang ta'assub, kemudian dihormati melebihi ya, benda-benda yang lain. Bahkan dihormati ketika dijatuh pun, ya seakan-akan ketika jatuh ya, ke bumi merupakan apa, suatu dosa, sehingga dihukum, diberi ekor dan yang lainnya. Hal ini terjadi terutama di ya, kalangan di ketentaraan. Demikian pula dulu ketika di sekolah-sekolah membawa bendera jatuh sudah itu seakan-akan merupakan suatu kesalahan besar dan ini bisa mencapai derajat kesyirikan bila seorang mengagungkannya seakan-akan dia mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau melebihinya. Benda yang tidak mempunyai manfaat tidak bisa pula mengangkat mudarat. Seperti ayat-ayat yang lain, tidak perlu kemudian kaum muslimin meninggikan derajatnya melebihi apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tetapkan. Baik. Lautian ar-raya. Ghadan besok. Rajulan yuhibbu Allah wa rasulah wa yuhibbuhu Allah wa rasulah. Seorang laki-laki yang dia mencintai Allah. Jadi fa'il dari yuhibbullah, jadi rajul. Dia mencintai Allah dan Rasulnya. Wa yuhibbuhullah wa rasuluh. Dan Allah serta Rasulnya mencintainya. Jadi pada hadis ini, akhwanifillah, ada dua sifat utama yang ditetapkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu bahwasanya dia dicintai dan mencintai. Dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dia dicintai oleh para walinya dan mencintai ya, orang-orang yang beriman. Para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan ahlu ta'til. Mereka yang menafikan atau meniadakan sifat mahabbah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan penjelasan secara rinci insyaallah kita lewati pada pelajaran akidah. Syahid pada hadis ini bahwasanya laki-laki yang mau diberi bendera oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memegang kepemimpinan pada perang Khaibar adalah seorang yang dia mencintai Allah dan Rasulnya, demikian pula sebaliknya Allah dan Rasulnya mencintainya. Dan di sini ikhwanillah akan kita lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum berlomba-lomba untuk bisa menggapai derajat yang mulia ini. Bagaimana tidak? Dia telah ditazkiyah oleh Rasulullah bahwasanya mencintai Allah dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dan perkara kedua inilah yang hendaknya kita semua berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Bagaimana bisa seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana dikatakan oleh para ulama, perkaranya bukan bagaimana kita mencintai Allah, akan tapi bagaimana biar kita bisa dicintai oleh Allah. Karena kalau pengakuan ya, banyak orang menyatakan cinta Allah, cinta Rasul, bahkan mereka membuat lagu-lagu, membuat kemaksiatan-kemaksiatan dengan slogan apa? Cinta Allah dan cinta Rasul. Akan tapi semua ini tidak berarti ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mencintai. Apalah suatu pengakuan apabila tidak diakui oleh zat yang mereka mengaku mencintainya. Jadi perkaranya adalah bagaimana seorang hamba itu bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka itulah para sahabat. Mereka pun ketika mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, mereka apa? Mereka semalaman bergadang membicarakan siapa sebenarnya yang akan diberi kemuliaan yang besar ini. Yaftahullahu ala yadayhi. Kemudian ini sifat yang kedua. Sifat pertama, dia mencintai Allah dan Rasulnya, kemudian dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian sifat selanjutnya adalah Allah Subhanahu wa taala membuka Khaibar tersebut dengan perantara kedua tangannya, yaitu bahwasanya dia akan diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika memimpin perang Khaibar. Fabata an-nasu yadukuna lailatahum, maka manusia saat itu, yaitu siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum, yadukuna lailatahum. Ini ya, hadis ini dicermati ya, pengertiannya juga apa pemahamannya, harokat-harokatnya yang belum diharokati, diharokati. Fabata an-nasu yadukuna lailatahum, maka manusia saat itu mereka membicarakan siapa yang hendak diberi kemuliaan yang besar tersebut. Semalaman mereka membicarakan hal tersebut. Ayyuhum yuqtaha, siapa di antara mereka yang akan diberi dengan bendera tadi? Apakah mereka menginginkan kekuasaan ataukah mereka menginginkan ketenaran? Tidak. Dikarenakan apa? Dikarenakan apa yang Rasulullah SAW sebutkan tentang keutamaan orang tersebut. Mereka membicarakan dan berharap-harap siapa yang akan diberi bendera tersebut, bukan karena apa? Bukan karena akan diberi kepemimpinan, tidak. Tetapi dikarenakan kemuliaan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya dia mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Falamma asbahu ghadaw ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju an yuqtaha, maka setelah pagi mereka pun berangkat pagi-pagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yarju an yuqtaha, semuanya berharap-harap untuk diberi bendera tadi. Kan tadi Rasulullah SAW mengatakan, "Faqala aina Ali ibn Abi Thalib?" Di mana Ali bin Abi Thalib? Lihat, kan kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menginginkan siapa yang dia kehendaki untuk diberi kemuliaan, tidak menghalanginya sesuatu apapun, walaupun dia tidak hadir, karena Allah Subhanahu wa taala telah menginginkan agar kemuliaan tersebut diberikan pada Ali, maka mesti akan diberikan, tidak akan meleset. Maka Rasulullah bertanya, di mana Ali? Faqila huwa yashtaqi 'ainayhi, dia sedang sakit matanya sehingga tidak bisa hadir. Fa ursilu ilayhi, maka para sahabat tersebut pun diutus kepada Ali bin Abi Thalib. Fa'utiya bihi, dan dia pun didatangkan dalam keadaan sakit. Dia sedang mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala tentang matanya. Fabasaqa fi 'ainayhi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menudahi kedua matanya tersebut. Wa da'alahu fabara'a ka'an lam yakun bihi wajh, dan Rasulullah berdoa untuknya sehingga dia pun sembuh. Ka'allamnya pun bihi wajah, seakan-akan tidak ada sakit sedikit pun. Jadi tidak ada bekas, tidak ada yang tersisa dari sakit yang diderita oleh Ali bin Abi Thalib. Ini merupakan mukjizat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'atahu rayah, maka Rasulullah pun memberikan bendera tadi kepada Ali bin Abi Thalib. Lihat, Ali tidak hadir dalam keadaan sakit. Semua para sahabat mereka hadir dengan harap-harap agar diberikan bendera untuk bisa mendapatkan kemuliaan tadi. Tetapi ternyata Allah memilih seorang yang tidak hadir tadi. Bagaimana rezeki Allah Subhanahu wa taala, anugerah yang diberikan kepada siapa-siapa yang Dia kehendaki. Yarzuqu may yasha'u min ibadihi. Dia memberikan rezeki kepada siapa saja yang dikehendaki dari hamba-hambanya. Tidak akan lari. Semua yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan lari. Tidak akan meleset. Lihat, Ali yang tidak hadir dikarenakan sakit, ternyata malah mendapatkan keutamaan yang besar ini. Maka ketika telah memberikan bendera tersebut, Rasulullah SAW mengatakan, "Umfud ala risnika hatta tanzila bisahatihim." Makna umfud ala risnik yaitu berhati-hatilah. Di sini Rasulullah SAW memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk berangkat dengan kehati-hatian, tidak tergesa-gesa. Ya. Sampai kamu mencapai negeri mereka, hatta tanzila bisahatihim, maksudnya sampai engkau turun di negeri mereka, yaitu apa? Negeri mana? Negeri Khaibar atau sekitarnya. Jadi sampai mendekat dengan negeri Khaibar, hendaknya kamu berangkat dengan berhati-hati, jangan tergesa-gesa. Dan ini merupakan adab dalam peperangan, tidak tergesa-gesa, tidak menimbulkan keributan yang tidak dibutuhkan. Kemudian setelah sampai di negeri mereka, apa perintah Rasulullah? Tsumma'uhum ila al-Islam. Kemudian serulah mereka kepada Islam. Lihat, semua peperangan Rasulullah SAW adalah peperangan untuk dakwah, bukan untuk menguasai suatu negeri, tidak. Karena memang tujuan mereka mengirimkan pasukan-pasukan ke negeri-negeri kufar adalah untuk mendakwahi mereka. Maka pertama kali sebelum diperangi, didakwai, diserukan untuk masuk ke dalam Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillah ta'ala fi, dan kabarkanlah kepada mereka dengan apa-apa yang wajib atas mereka dari hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kedua perkara ini mereka penuhi, maka tidak akan diperangi. Mereka akan dihukum sebagai kaum muslimin dan diberikan hak-hak sebagaimana hak-hak kaum muslimin. Akan tetapi, apabila mereka menolak, maka di sana ada pilihan-pilihan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadits yang lain, yaitu diberi pilihan untuk membayar jizyah. Apabila mereka mau membayar jizyah, maka mereka tidak akan diperangi. Kan tapi mereka dibiarkan hidup dan keadaannya dihinakan. Apabila tidak mau, baru diperangi oleh kaum muslimin sampai Allah Subhanahu wa taala berikan ketentuannya siapa yang menang di antara kedua pasukan tersebut. Dan tentunya Allah telah menjadikan bagi kaum muslimin dengan kemenangan. Wala yansurunallahu may yansuruh innallaha al-qawiyyun aziz. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menolong siapa saja yang menolongnya, yang menolong agamanya, yang mendakwahkan agamanya, pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Syahid dari hadis ini adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendakwahi. Yang pertama kali yang disuruhkan apa? Mendakwahi untuk masuk Islam. Yaitu tauhid, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini syahid dari hadis. Karena dengan kalimat tersebut seorang akan selamat dari kegelapan kekafiran menuju cahaya keislaman, dari kekal di neraka menuju kesempatan untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah kemudian Rasulullah mengatakan, والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم. Dan demi Allah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada seorang, kepada satu orang saja dengan sebabmu, maka hal itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Hadis ini memberikan kepada kita ikhwanillah cerita tentang besarnya pahala seorang yang berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bisa menjelaskan kepada manusia, kepada satu orang saja, sehingga dengan penjelasan tersebut Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepadanya, maka sungguh hal tersebut lebih baik daripada unta merah. Kenapa Rasulullah s.a.w. memberikan ibarat dengan unta merah? Dikarenakan harta yang termahal pada saat itu adalah unta merah. Sehingga itulah yang akan dipahami oleh para sahabat, bahwasanya pemberian hidayah dengan sebab usaha dirinya akan memberikan keutamaan yang sangat besar, yang tidak akan ternilai dengan harta dunia. Oleh karena itu, alhamdulillah, hendaknya kita semua bersemangat, bersemangat agar bisa menjadi pintu-pintu yang karena sebab kita Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah kepada saudara-saudara kita dari kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tuba liman kana miftahan lil khairi wa miglaqan lis syarr." Sungguh mulia, sungguh beruntung seorang yang menjadi kunci-kunci kebaikan dan menjadi penutup kejelekan. Baik. Ini hadis dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhuma. Yang syarif dari hadith ini adalah tumat uhum ila Islam, kemudian serukanlah mereka kepada Islam. Dan disebutkan pula di sini keutamaan seorang yang berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu bahwa apabila Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah kepada seorang dengan sebab kita, maka sungguh hal tersebut lebih baik daripada harta termahal yang dimiliki oleh manusia. Kita ajarkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.